Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal jan. Alhamdulillahil musta'an alladzi arsala rasulahu bil huda wal bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal baathil, innal baathila kaana zahuqa. Ikhwani fid din, a'azzani wa iyyakum ajma'in, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi yang cerah dan sungguh cerah ini Allah masih memperkenankan kita untuk selalu duduk tenang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad yang diperdengarkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkan kepada sosok atau seseorang yang telah menerangi jalan hidup kita dengan perantara membawakan Al-Quran ke hadapan kita. Seorang Nabi yang menjadi suri tauladan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan menyelesaikan rentetan nasihat dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana di kesempatan pagi hari ini beliau akan berbicara diawali dengan ungkapannya mengenai al-haq dan al-batil. Sang muallif mengatakan, "Wa min mawa'idihi radhiyallahu anhu qawluhu, innal haqq wal batil la yu'rafani bi aqdaril rijal wa bi i'malil dhann, i'rifil haqq ta'rifu ahlahu wa'rifil batil ta'rif ahlahu." Beliau mengatakan sesungguhnya kebenaran dan kebatilan atau kejahatan dan keburukan itu tidaklah dapat diketahui dengan cara melihat sosok pembawanya, melihat sosok atau tokoh dari keburukan atau bahkan sosok yang membawa kebenaran. Wa bi i'malil dhann, dan tidak pula kebenaran dan kebatilan itu dapat dikenal dan diketahui melalui prasangka. Hanya kira-kira, tidak mungkin. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Maka caranya adalah, kata beliau, kenalilah al-haq itu, bukan sosoknya. Maka engkau akan tahu orang-orangnya. Wa'arifil batil, dan kenalilah kebatilan, maka ta'arif ahlahu. Maka engkau akan mengetahui para pengusungnya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kalimat ini beliau ucapkan sebagai jawaban dari ucapan Al-Haris ibn Huth Al-Laitsi. Yang mana Al-Haris ibn Huth Al-Laitsi mengatakan, "Atara anna Talhata wa Zubair wa Aisyata ijtama'u 'ala batil, faqala ya Har, anta malbusun 'alaika." Al-Harith ibn Huth yang berada di pihak Ali ibn Abi Thalib saat terjadinya perselisihan antara beliau dengan Aisyah dan beberapa sahabat seperti Talha dan Az-Zubair dalam perang Jamal, mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin ya Ali, tidakkah engkau melihat bahwa Talha dan Zubair serta Aisyah mereka bersatu padu dalam kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beliau menjawab sebagai teguran yang keras kepada Al-Harith ini. Wahai Harith, yang namanya kemudian disingkat oleh Ali menjadi Ya Har, anta malbusun alaika. Sungguh engkau tertipu oleh dirimu sendiri, atau engkau telah salah memahami kebenaran. Lalu beliau mengatakan, innal haqqa wal batila la yu'arafani bi aqdarir rijal. Sesungguhnya kebenaran dan kebatilan tidak dapat diukur dari sosok yang mengucapkan. Jadi sang Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib ingin mengatakan bahwa jangan kau lihat sosoknya, jangan kau lihat Talha wa Aisyah dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka semua masuk kategori yang diridhoi oleh Allah, termasuk Imam Ali. Semuanya berada di dalam kebaikan insyaallah. Kemudian beliau menegaskan bahwa jangan kau ukur kebenaran dari sosoknya. Karena bisa jadi, karena kebencian kita terhadap sosok membuat kebenaran tertutupi oleh kebencian kita. Ini maksud dari ucapan beliau. Kemudian sang muallif menambahkan penjelasan di sini, ya lahu min miqyasin daqiq. Sungguh ini adalah sebagai tolak ukur yang sangat presisi, yang sangat detail dan cermat. Yahtajuhul insanu fi zamanin tashat fihi al-mawazinu illa 'inda man waffaqahumullahu ta'ala lil insaf. Yang mana tolak ukur ini, pedoman ini sungguh sangat dibutuhkan oleh kita, di mana kita hidup di sebuah zaman yang tashat fihi al-mawazin. Tashat maknanya adalah ittarabat wan harafat. Telah miring, tidak seimbang timbangan-timbangan dalam mengukur kebenaran dan kebatilan. Illa 'inda man waffaqahumullahu ta'ala lil insaf. Kecuali orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah untuk berlaku adil dalam menilai sebuah kebenaran dari sosok yang membawanya atau mengucapkannya. Laqad ibtuliyatil ummatu bi tawa'ifa minan nas. Sungguh sekarang di zaman kita ini umat Islam ini diuji dengan adanya, dengan hadirnya, munculnya kelompok-kelompok dari manusia, yata'assabuna li ashkhasin wa li aqwalihim. Kelompok-kelompok yang sangat fanatik terhadap sosok-sosok dan ucapan mereka. Bukankah begitu wahai sahabat-sahabatku di Radio Ismail? Kita dapat lihat realita saat ini, khususnya dalam ranah agama kita, bahwa banyak majelis-majelis, banyak pengajian-pengajian yang jamaahnya mengidolakan sosok pengisinya atau pemberi materinya dan memposisikannya layaknya seorang rasul. Kalau bukan dari beliau yang mengucapkan, tidak mau lagi kita mengambil kebenaran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Wa yamtahinuna an-nasa biha wa yuwaluna wa yu'aduna 'alayha. Sampai-sampai mereka menguji orang lain yang belum paham mengenai manhaj mereka dengan sosok dan ucapan itu. Maka tak heran kadang kita dapati sampai pada titik mencari pekerjaan, masya Allah. Sana disyaratkan harus bermanhaj fulan dan fulan. Kalau tidak maka akan ditolak. Mereka menguji, apakah Anda kenal dengan ustadz ini? Kalau iya, mari duduk bersama kami. Kalau enggak, maaf saja. Inilah yang terjadi dan sudah diprediksikan oleh para sahabat dan nabi tentunya. Wa yuwaluna wa yu'aduna 'alaiha, mereka berloyalitas wa yu'adun dan memusuhi alaiha di atas sosok dan ucapannya. Jadi karena berbeda ustadznya, berbeda pendapatnya, mereka langsung lalu memilah dan memilih dalam berloyalitas dan memusuhi. Hatta idza ma raja'a alladhi yata'assabuna liqawlihi an ra'yihi hadha aw dhaka tashat mawazinuhum marratan ukhra. Sampai di antara mereka sendiri, kalau beda pemahamannya dari apa yang disampaikan oleh orang yang atau sosok yang mereka fanatikan kepada mereka, mereka fanatik terhadapnya, mereka pun akhirnya berpecah belah. Kembali berpecah belah. Inna min hikmatillahi ta'ala wa rahmatihi annahu lam yarbiq hadhihi al-ummata bi fardin bi ainihi siwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh di antara hikmah di balik mengapa Allah tidak mengikat agama ini, umat ini dengan seorang sosok selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ghairahu yusibu wa yukhti, karena selain Nabi Muhammad pasti salah dan juga terkadang benar, lebih banyak salah. Litatarabbal ummatu ala ta'zimil haqq wa in ata bihi man ata. Agar apa? Agar mereka tidak terfokus, tidak fanatik kepada sosok, dan agar mereka terdidik untuk menghormati kebenaran meskipun datang dari orang yang mereka tidak sukai. Wa ala raddil khata'i wa in qala bihi man qala, dan menolak kesalahan meskipun sosok itu sangat dikagumi oleh mereka. Inilah pendidikan dari Allah, mengapa Allah tidak meletakkan, tidak membebankan satu kebenaran kepada satu sosok selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal kalimatis sa'irati kalimatul Imam Malik, kullun yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan yang sangat terkenal yang sering kita dengar, bahwa Imam Malik senada dengan Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib mengatakan, semua orang diambil pendapatnya dan ditinggalkan pendapatnya terkadang. Kenapa? Karena mereka yusibu wa yukhti, kadang benar, lebih sering salahnya juga. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Karena beliau adalah ma'sum, dijaga. Yang mana kehidupannya, ucapan dan perbuatan beliau adalah sebagai contoh. Bahkan sampai ketika Rasulullah melakukan kesalahan, kemudian ditegur dan dibenarkan oleh Allah, maka disinilah letak kemaksuman beliau. Karena langsung Allah yang menegur. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in, sahabat Radio Ismail. Mengenai al-haq dan al-batil, sebagai materi tambahan adalah bahwa di dalam Al-Quran, pembicaraan mengenai al-haq dan al-batil tentu sangatlah banyak. Kita dapati di berbagai macam surat dan ayat. Misalnya di surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Kadzalika yadhribullahu al-haqqa wal-batil. Fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufaan, wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Allah mengumpamakan yang hak dan yang batil itu adalah bahwa sesuatu yang batil itu seperti buih yang pasti akan hilang meskipun ramai di permukaan. Karena ending atau akhir dari perseteruan antara hak dan yang batil pasti sudah Allah janjikan akan dimenangkan oleh kebenaran. Karena Allah mencintai kebenaran tentunya. Digambarkan fayadhabu jufaan, buih. bagaikan buih sebuah kebatilan itu meskipun banyak pendukungnya. Mungkin dalam ukuran manusia, masa atau zaman berkembangnya kebatilan, eksisnya kebatilan terasa lama. Namun di sisi Allah, itu hanyalah waktu yang sedikit. Maka bagi kita bersabar ketika melihat kebatilan berada di atas kebenaran. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kebenaran itu adalah digambarkan oleh Allah adalah ma yanfa'un nas, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Bukankah sebuah gambaran yang sangat mudah dicerna? Misalnya saja, kebenaran yang bisa kita gambarkan sebagai sebuah kebaikan tentu. Kebenaran adalah yang dihalalkan oleh Allah. Maka akan tetap berada di muka bumi ini eksistensinya. Yang Allah haramkan pasti lambat laun akan sirna. Karena apa? Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu manusia akan selalu mengupayakannya tetap ada. Sebagaimana misalkan yang dihalalkan oleh Allah dari jenis makanan misalnya. Padi misalnya yang menjadi nasi, yang menjadi konsumsi utama umat Indonesia, umat Islam di Indonesia. Maka akan terus diupayakan bagaimanapun caranya. Entah swasembada pangan misalnya ataupun dengan cara mengimpor. Akan tetapi sesuatu yang batil misalkan yang Allah haramkan adalah babi misalnya dengan dagingnya. Akan tetap terdeteksi meskipun dioplos dengan daging sapi yang disebut dengan daging oplosan. Lambat laun akan diketahui dan kemudian hilang dari peredaran. Untuk kemudian muncul lagi, kemudian hilang lagi. Begitulah kebatilan. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 56. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ. Orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan hari akhir, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan terus berupaya untuk meredupkan cahaya kebenaran. Liudhidu artinya tamakkanu min ibtali afkariha. Jadi mereka berupaya untuk meredupkan pemikirannya. Yang kita saksikan di negeri kita ini baik dengan cara membunuh karakter para da'i misalnya. Dengan tuduhan ekstremisme atau tuduhan fundamentalisme, radikalisme. Bahkan disebut teroris. Ini adalah upaya orang-orang kafir yang sudah terencana dan terprogram untuk memadamkan cahaya Allah. Tetapi ingat Allah mutimmu nurihi walau karihal musyrikun atau kafirun. Yang perlu diingat bahwa Allah tetap akan menjaga cahaya Islam ini meskipun orang-orang kafir gigih berupaya meredupkannya. Maka ini adalah kabar gembira buat kita. Kemudian dalam surat Muhammad ayat yang ketiga, dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul baathil wa anna alladziina aamanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Gambaran hak dan yang batil sekali lagi. Orang yang kafir itu yang ingkar kepada Allah pasti mengikuti hal-hal yang berbau batil, kemungkaran. Dan kita saksikan pengikutnya adalah banyak faktanya. Wa anna alladziina aamanu taba'ul haqq, dan kalau kita mengaku mengklaim diri kita beriman maka ikutilah kebenaran meskipun sedikit orang yang mempertahankannya. Kemudian para ulama menegaskan bahwa aqibatul haqqi adalah al-intisar. Ending daripada kebenaran adalah al-intisar, kemenangan. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 118 yang mengisahkan sesungguhnya tentang Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya. Allah mengatakan fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa' di sini adalah zahar. Maka terrealisasilah kebenaran melalui tangan Nabi Musa Wa batala ma kanu ya'malun, dan terhapuslah, hancurlah, musnahlah yang mereka kerjakan berupa kebatilan. Jadi sudah dicontohkan oleh Allah melalui kisah-kisah zaman di mana nabi-nabi hidup bersama umatnya bahwa kebenaran pasti akan selalu menang. Meskipun episodenya dipenuhi dengan penderitaan para pengusungnya. Kemudian surat Al-Anfal, yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah yuhiqqu artinya tahqiq, merealisasikan. Wa yubtilal batil, dan akan menghapuskan kebatilan meskipun orang-orang yang mujrim, meskipun para pendosa sangat tidak menyukainya. Mau tidak mau mereka akan kalah. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan akan hilanglah, musnahlah, lenyaplah kebatilan. Karena sesungguhnya ditegaskan sekali lagi, kebatilan akan pasti zahuq, lenyap. Ayat-ayat ini semuanya berkisah tentang kemenangan kebenaran. Sebagai hiburan, tasliyah bagi para rasul, para duat yang memperjuangkan agama yang hak ini untuk tidak bersedih hati. Dan ingat, kebenaran itu tidak mesti dengan tersebar luasnya dengan banyak pengikutnya. Tapi bukankah wafatnya kita dalam keadaan mempertahankan kebenaran, dalam keadaan syahid misalnya, itu juga sebuah kemenangan. Ini yang perlu kita pahami. Bukan hanya dengan ukuran tersebar luasnya, banyaknya pengikut. Tidak. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayudmighuhu fa idza huwa zahiq. Kami lemparkan, kami hempaskan, kami benturkan yang hak kepada yang batil untuk kemudian kami menangkan yang hak itu. Jadi terkadang ada benturan memang. Bagaimana peperangan yang begitu banyak terjadi di zaman Rasulullah. Ini adalah sunnatullah untuk kemudian Allah menangkan. Kemudian dalam surat Saba, qul ja'al haqq wa ma yubdil batil wa yu'id. Telah datang kebenaran, katakanlah wahai Muhammad, dan sungguh kebatilan itu tidak akan memulai dan tidak akan kembali memulai. Artinya, pasti akan kalah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian Allah tegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 24, wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqal haqqo bi kalimatih. Allah menghapuskan kebatilan dan merealisasikan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat di sini adalah syair dengan syiar-syiar Allah, baik yang bentuknya nasihat maupun praktek sampai pada tahapan jihad misalnya. Itulah cara Allah menghapus kebatilan. Maka kita tak usah ragu lagi akan janji Allah ini bahwa kebenaran pasti akan menang. Dan sering-seringlah kita membaca ayat-ayat Allah ini selain berpahala, juga sebagai penghilang kefuturan dan patahnya semangat akan kembali naik ke permukaan setelah kita merenungi ayat-ayat ini. Sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan berbahagia selalu dengan Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan dan mengakhiri beberapa nasihat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, masih tersisa dua ayat mengenai Al-Haq dan Al-Batil. Di antaranya dalam surat Saba, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Allah yang akan mengumpulkan kita di padang mahsyar kelak. Dan juga Allah lah yang membukakan kebenaran dan dialah yang maha pembuka kebenaran. Dengan kebenaran itu pula. Jadi Allah lah yang akan membedakan kita dengan kebenarannya. Maka kebenaranlah yang menjadi tolak ukur, bukan sosoknya. Kemudian dalam surat Ghafir, فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa ending daripada kebatilan adalah khusran atau kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Karena yang mereka perjuangkan pada hakikatnya hanyalah membenarkan hawa nafsu mereka dengan cara mencela kebenaran, membunuh karakter para pengusungnya dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Lalu sang muallif melanjutkan nasihat Al-Imam Ali ibn Abi Thalib dalam kitabnya, bahwa beliau berkata, Al-faqihu man lam yuqannitin nasa min rahmatillahi ta'ala wa lam yurakhis lahum fi ma'asillahi azza wa jal. Orang yang faqih, yang mengerti akan din ini, paham betul akan Islam, maka dia tidak akan membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah. Seorang da'i, seorang penuntut ilmu, ketika menyampaikan kebenaran nasihat melalui nasihat-nasihatnya, akan mengantarkan orang kepada semakin dekat dirinya kepada Allah. Bukan justru membuat orang itu takut kemudian lari dari pengajian, dari majelis-majelis. Maka sebagaimana yang sering kita sampaikan di nasihat-nasihat awal, hendaknya sebagai da'i membekali dirinya dengan kelemah lembutan dalam penyampaian materi. Meskipun yang disampaikan adalah hadis-hadis yang membakar semangat misalnya, namun tutur kata yang santun akan menghadirkan kecintaan. Sebagaimana yang beliau katakan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatu. Orang yang lemah lembut kalimatnya akan dicintai. Maka bukan menyampaikan nasihat dengan cara yang, dengan muka yang garang, dengan intonasi yang tinggi dan semangat berapi-api, namun tidak pas menempatkannya, sehingga orang yang meminta nasihat itu terkesan takut dan lari, sehingga istilah kita kapok untuk mendengarkan nasihat. Orang yang hendak bertobat malah menjadi putus asa dari rahmat Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillah. Namun juga seorang da'i harus mewanti-wanti dirinya agar tidak justru menjerumuskan orang lain agar bermaksiat dengan cara begitu memudahkan, menjadikan orang terlalu bermudah-mudahan dalam hal syariat, meremehkan yang halal dan yang haram. Ini juga harus diperhatikan. Jadi harus balance atau tawassub, harus seimbang antara tengah-tengah, tidak terlalu keras membuat takut, juga jangan terlalu lembek, lunak, yang menjadikan orang bermudah-mudahan dalam hal syariat. Karena tujuan diturunkannya larangan dan perintah adalah untuk kita taat, bukan untuk meremehkan syariat itu sendiri. Kemudian nasihat kedua yang terakhir, kata beliau, yang ketiga maksud saya, akhafu alaikum utsnain ittiba' al-hawa wa tul al-amal, fa inna ittiba' al-hawa yasuddu 'anil haqq wa tul al-amali yunsil akhirah. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku takut dua hal yang akan menimpa kalian. Yang pertama adalah ittiba' al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan tanpa ada kerja nyata. Fa inna ittiba' al-hawa yasuddu 'anil haqq, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu akan memalingkan orang dari kebenaran. Orang yang gemar maksiat pasti akan malas beribadah, akan malas untuk taat kepada Allah. Orang yang sibuk gemar bermaksiat, secara logis pun akan lalai dari akhirat. Sebagaimana misalnya kita sibuk bekerja di kantor, kemudian pulang sudah larut malam, maka keluarga pun akan terabaikan. Ini hal yang sangat logis sebenarnya. Watulal amal yunsil akhir. Sedangkan panjang angan-angan akan melupakan kita dari akhirat, karena kerjaannya mikirin kepinginannya, keinginannya. Berangan-angan terus dibuai oleh setan. Mengenai al-amal atau tulul amal ini, para ulama mendefinisikannya, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-amalu huwal hirsu ala dunya wal inkibabu alaiha wal hubbu laha wal i'rad anil akhirah. Adalah ketamakan terhadap dunia, harta, rumah yang megah, tanah yang luas, investasinya di mana-mana. Wal inkibabullaha. Al-inkibab artinya at-tafarru' lahu. At-tafarru' maaf. Waluzumu. Mencurahkan segenap perhatian, tenaga, dan seluruhnya kepadanya. Artinya sangat fokus kepadanya sehingga lupa akhirat. Walhubbu laha, dan mencintainya, bukan hanya kerja kerasnya tapi cinta kepada dunia tadi. Wal i'rad anil akhirah, dan berpaling dari akhirat dengan cara meninggalkan sunnah-sunnah sampai yang wajib di dalam syariat ini. Atau dalam definisi lain, dia adalah al-istimrar fil hirsi 'ala dunya wa mudawamatul inkibab 'alaiha ma'a kathratil i'rad anil akhirah. Istimrar, keberlangsungan, terus-terusan tamak terhadap dunia. Kalau misalnya hanya sesaat-sesaat, mungkin akan dimaklumi, karena memang begitulah sifat manusia. Akan tetapi kalau terus-menerus, al-istimrar dan mudawamah al-inkibab, terus-terusan tunduk terhadap kecintaannya terhadap dunia, ma'a kasratil i'rad anil akhirah. Inilah definisi al-tulul amal, dan terus berpaling dari akhirat. Kemudian Al-Imam Ghazali misalnya memaparkan tentang dua sebab daripada orang berpanjang angan itu karena apa? Kata beliau, al-jahlu. Kebodohan. Kebodohan terhadap apa? Terhadap lima ba'dal maut. Terhadap hal-hal yang harus ia persiapkan setelah kematian. Dia tidak mau datang ke pengajian, tidak mau mendengarkan nasihat dari kitabullah maupun sunnati rasuli dan dari para sahabat misalnya. Maka dia tidak akan mengerti apa yang harus dia persiapkan untuk setelah ia meninggal. Sehingga apa? Dia pun akan menjadi cinta terhadap dunia. Karena yang dia tahu hanya itu, yang dia pikirkan hanya itu. Tidak lagi ingat kematian yang akan memutus antara dia dengan dunianya. Itulah kebodohan terhadap akhirat, maka akan membuat orang panjang angannya. Begitu panjang deretan rencana dan planning yang ia buat untuk urusan dunia. Bulan depan harus beli ini, tahun depan harus punya mobil tipe ini, rumah sebesar ini, dan terus sibuk memikirkan dan berusaha untuk merealisasikannya. Kemudian kata beliau yang kedua adalah hubbud dunya, tentu ya. Panjangan itu sangat erat yang disebabkan oleh hubud dunia, terlalu cinta. Padahal kita tahu dari setiap jenis perhiasan dunia semuanya akan sirna, dimakan waktu. Misalnya gadget, 2016 keluar tipe ini, 2017 beda lagi. Padahal bentuknya itu-itu aja, fungsi utamanya itu-itu saja. Baru kita beli 5 menit di utak-atik, sudah bosan. Begitulah manusia. Kita, saya, dan Anda harus menyadarinya dan terus mengingatkan diri masing-masing bahwa tidak akan ada habisnya. Jadi dua sebab, karena kebodohan terhadap akhirat dan karena terlalu cinta. Cinta tidak mengapa kalau tidak berlebihan. dalam sebuah masal atau kata mutiara kita sering mendengar, ahbib habibaka haunam ma'asa an yakuna baghidaka wabghid baghidaka asa an yakuna habibaka. Cintailah yang kamu cintai sebatasnya saja, sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat akan menjadi orang yang paling kau benci. Dan sebaliknya, kalau membenci seseorang itu sewajarnya saja. Siapa tahu nanti justru jadi orang yang paling kau cintai. Kemudian nasihat yang terakhir. Maidanukum nufusukum. Medan perjuanganmu adalah diri kamu sendiri hakikatnya. Fa in intasartum 'alaiha, jika kau menang mengatasi jiwamu, hawa nafsumu, kuntum 'ala ghairiha aqdar. Maka kamu akan mampu mengatasi masalah eksternal yang lain, datang dari yang lain. Wa in khudhiltum fiha, kalau kamu kalah dalam peperangan memerangi jiwamu sendiri, maka kuntum 'ala ghairiha a'jaz. Pasti kamu akan lebih kalah lagi menghadapi masalah eksternal. Fajar ribu ma'ahal kifah awalan. Maka menangkanlah dulu peperanganmu bersama jiwamu. Iya, saya, Anda, dan kita semua merasakan bahwa ketika kita dihadapkan curhat teman, kita ngasih solusi gampang. Tapi ketika kita menghadapi masalah sendiri, karena sudah pusing sendiri, maka kita sendiri kadang sudah nyerah duluan menghadapi masalah. Karena sudah tidak berpikir jernih lagi. Belum lagi yang berkaitan masalah dengan hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang didasari hawa nafsu semata. Maka kita lebih banyak kalahnya. Maka ini sebagai peringatan bagi saya, Anda, dan kita semua. Hendaknya ini dulu yang kita perangi. Maaf, masih ada dua tapi pendek. Kata beliau masih berkaitan dengan hawa nafsu. Al-hawa ama. Hawa nafsu itu adalah sebuah kebutaan. Orang kalau sudah dipenuhi hawa nafsu, baik bentuknya amarah maupun keinginan yang ingin segera direalisasikan, sudah enggak mikir yang lainnya lagi. Yang penting gua puas, gitu katanya. Kemudian yang terakhir dan benar-benar terakhir, an-nasu niyamun fa'idha matun tabahu. Manusia itu sekarang sedang tertidur lelap, lalai dari peringatan akhirat. Fa'idha matun tabahu, kalau udah meninggal baru nyadar. Ini ungkapan Masya Allah sangat dalam ya. Selama napas masih bolak-balik di kerongkongan, di hidung kita nih, kita gak pernah sadar untuk beramal soleh. Kalau udah mati baru menyesal. Ya laitani kuntu turoba. Seandainya aku hanyalah debu yang tidak perlu dipertanggungjawabkan gerak-geriknya. Masya Allah. Wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baik, demikianlah di sesi kedua ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk dapat merealisasikannya. Selalu mengingatkannya kembali untuk kita dan kita semua. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan untuk materi yang telah disampaikan Ustaz. Baik, sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita bersama Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala di sesi kedua ini. Dan sekaligus yang terakhir dari nasihat Ali bin Abi Thalib Ustaz ya. Iya, betul sekali. Baik, dan untuk selanjutnya kami buka untuk sesi tanya-jawab di line telepon 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-62774-774. Sekali lagi 0852-62774-774. Baik, saat kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai seorang awam yang miskin ilmu, terkadang kita ditanya rekan kantor yang non-muslim. Dan beliau bertanya tentang apa sih Islam itu, dan saya nggak bisa jawab padahal saya adalah seorang muslim dari lahir. Saya malu, Ustaz, sama diri sendiri, apa yang harusnya saya jelaskan kepada rekan kita di kantor nantinya tentang Islam. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan hamba Allah di Karawang yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk selalu membekali diri dengan wawasan keislaman sehingga bisa menjelaskan apa itu Islam. Ketika ditanya oleh orang di luar Islam atau orang kafir, maka kita wajib untuk menjelaskan bahwa Islam itu dinun yusr, agama yang mudah. Yang kedua, bahwa Islam itu diturunkan beserta syariatnya untuk menjaga lima hal. Kita kenalkan dulu manfaatnya dulu. Jadi agar mereka tertarik, bukan berarti untuk menipu, karena memang kita tidak menipu. Bahwa Islam itu adalah diturunkan untuk menjaga lima hal. Menjaga akal kita. Menjaga agama Islam itu sendiri. Kemudian menjaga akal kita. Menjaga keturunan. Menjaga harta. Lima hal. Nah, ketika dia mendengar ini, dia akan tertarik bahwa ternyata Islam itu diturunkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi kita jelaskan manfaat Islam itu dulu. Orang kalau udah mendengar manfaat, sebagaimana kalau kita menawarkan produk misalnya, kan itu akan ditawarkan manfaatnya dulu. Kemudian barulah dijelaskan apa madarat atau keburukan jika kita meninggalkan Islam, tidak memeluk Islam. Nah, setelah lebih jauh baru kita kenalkan dasar-dasar Islam, mulai dari tauhid misalnya. Kemudian baru masuk pada fikih salat, fikih zakat, fikih siam atau berpuasa dan lain sebagainya. Jadi kita awali dengan hal-hal yang berbau manfaat, karena memang Islam itu diturunkan untuk manfaat manusia, rahmat lil alamin. Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dalam kebaikan. Allahu a'lam bisawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Karawang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada nasihat dari sahabat kalau kita sedang berusaha memperbaiki ibadah yang sesuai sunnah? Ada yang komentar soal religius, mohon nasihatnya. Syukran, jazakallah khairan. Baik, nasihat untuk? Nasihat, diulang lagi Ustaz. Kalau kita sedang berusaha memperbaiki ibadah yang sesuai sunnah, ada yang komentar soal religius, mohon nasihatnya. Ada yang komentar soal religius ini bikin saya lupa tadi maksudnya apa. Ya, jadi kalau kita ingin baru memulai hidup sesuai sunnah, apakah ada nasihat dari para sahabat? Tentu nasihat ini banyak, namun saya tidak mengingat semua. Di antaranya adalah bahwa ketika kita sesuai sunnah, berarti kita bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, untuk menyemangati ini, bahwa biasanya kita ingat bahwa menggenggam sunnah itu ibarat menggenggam bara api. Jadi resiko. Islam itu kalau kita genggam kayak bara api. Kalau kita lepas, berarti lepaslah Islam itu. Kalau kita genggam, sunnah-sunnah itu seperti ya terbakar tangan kita karena api. Jadi ini yang perlu kita ingat pertama, bahwa Islam itu beresiko ketika kita ingin menjalankannya. Risiko dicemooh orang, ditinggalin teman yang tadinya akrab banget. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, bahwa ahlu sunnah itu wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian, ketika kau menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu, engkau berbeda dengan orang lain, tidak seperti orang banyak di lingkungan Anda, di lingkungan Ibu Nani ya di Depok. Maka ini sebenarnya sebagai nasihat dari sahabat, bahwa sebenarnya ketika menggenggam kebenaran, kita ingat bahwa ada resiko. Meskipun ada kabar gembira dan sangat banyak. Tentu janji-janji Allah yang di Quran adalah janji yang pasti, bahwa orang yang mengikuti Rasul akan, misalnya yang dikatakan oleh Rasul, yang mengikuti sunnah-sunnahnya adalah akan mendapatkan minum di telaga atau di haud Rasulullah di hari hari akhirat kelak, di padang mahsyar. Ini contoh-contohnya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat sekali lagi, bahwa tidaklah mengapa kita misalkan dicemooh, dikucilkan, meskipun kita sudah berlaku baik. Ini resiko memang. mengikuti sunnah itu misalkan berhijab dengan pakaian yang syar'i, banyak cemoohnya, banyak mulai dari kata misalnya, mendingan hati kamu dulu deh dihijabin gitu ya, dihijabin daripada udah berjilbab tapi kelakuan masih buruk. Nah ini juga nggak benar, karena syariat Islam yang berhubungan dengan hijab tidak ada tuh syarat untuk berhijab harus baik dulu, karena nggak ada manusia yang baik terus, nggak ada. Meskipun sudah berhijab kadang masih suka gibah misalnya, itu wajar karena manusia khata'un, selalu membuat kesalahan, sudah diciptakan begitu, maka disyariatkanlah bertaubat. Demikian ibu, mudah-mudahan jadi penyemangat untuk terus menjaga sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang diberikan kepada Ibu Nani di Depok. Dan untuk selanjutnya satu pertanyaan lagi Ustaz, dan sekaligus nanti disambung untuk kesimpulannya. Dari Bapak Jaka di Depok juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya apabila saya wafat dan pesan kepada anak-anak, jangan diadakan acara 7 dan 40 hari. Syukron. Baik, Bapak Jaka. Di Depok ya? Iya. Berdosakah atau tidak? Maka jawabannya tidak. Karena justru nasihat itu menyarankan anaknya untuk tidak berbuat sebuah kesalahan. Tidak di, apa namanya, dibuatkan acara 7 hari dan 40 hari dan seterusnya, kan memang saya tidak akan mengatakannya bid'ah, tapi saya hanya bertanya, silakan dalilnya mana yang dengan tegas mengatakan bahwa setelah orang wafat harus diadakan dalam hari-hari tertentu, acara-acara tertentu pula. Saya seperti yang sudah saya katakan tadi, Islam itu mudah. Kalau sudah meninggal, kata Nabi, segera diurus jenazahnya. Ya kan, dimandikan, dikafani, dilunasi hutangnya. Begitu yang ada perintahnya. Sedangkan yang dikatakan tadi 7 hari dan sebagainya, silakan kalau memang ada dalilnya kerjakan. Kalau enggak ada buat apa? Bahkan saya pernah mendapati dan apa namanya mengalami sendiri hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi itu memang membuat bingung. Saya pernah menyolati ada kerabat saya yang karena belum paham, ketika saya sedang sholat, sekali lagi sedang sholat, kantong saya dimasuki amplop berisi uang. Coba Anda bayangkan, sunnah dari mana orang yang sedang sholat dimasukin kantongnya amplop? Tujuannya juga apa? Bukankah itu justru mengganggu apa namanya sholatnya? Masya Allah, memang harus diterangkan dengan cara yang baik. Jadi kalau ditanya dosakah tidak, justru Anda sedang berpahala. Upaya Anda itu akan berpahala. Kenapa? Anda mengingatkan, cukuplah anak-anakku dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa kenalilah kebenaran itu dengan cara mempelajari kebenarannya. Undur makola walatan durman kola. Lihatlah apa yang diucapkan, bukan dengan siapa yang mengucapkan. Jadi jangan fanatik terhadap tokoh. Termasuk kepada para pemateri Radio Ismail. Kalau ada yang benar diambil, kalau yang kurang benar ya diluruskan. Kemudian orang yang paham akan din ini, dai yang seorang dai yang paham adalah orang yang semakin membuat orang jamaahnya itu cinta kepada Islam, bukan membuat lari. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa mengikuti hawa nafsu tidak lain adalah hasilnya menjauhkan kita dari kebenaran, dan berpanjang angan hanya akan melupakan kita, membuat kita lupa terhadap akhirat. Kemudian berjuanglah, jadikanlah fokus utamamu memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Kemudian yang terakhir bahwa janganlah kita terus-terusan tertidur, kemudian baru sadar setelah kita mati. Jadi dari sekarang mari kita praktekkan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang bersiap-siap diri untuk kematiannya dan menahan hawa nafsunya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, jazakallah khairan, barakallah fiik atas materi dan beserta kesimpulan yang telah disampaikan Ustaz. Baik sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita bersama Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafizullah Ta'ala dari pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah, yaitu tentang nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di pekan depan insya Allah. Dan akhirnya kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari rumah negara Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.